Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian atau kuliah subuh kita. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian kita bagi hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Buku yang kita pelajari, judulnya 8 Nasihat Berharga Meraih Hidup Bahagia. Buku ini kecil. Kenapa buku kecil ini istimewa? Kenapa buku kecil ini istimewa? Kemarin kita sebutkan berapa sebab, Mas Anjasyah? Ada dua. Ada dua sebab. Yang pertama, Mas Usama? Karena penulisnya. Penulisnya. Yang kedua, Mas Abdurrahman? Isinya. Karena isinya. Siapa penulisnya, Mas Ukasyah? Syekh Abdul Rahman bin Asra Asadi. Rahimahullah. Adapun isinya tentang apa, Mas Anjasyah? Tentang 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Tentang kebahagiaan. Jadi buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir bin Nasir Asadi. Judul aslinya apa, Mas Abdul Rahman? Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Apa artinya wasail? Wasilah. Jamak dari wasilah. Apa artinya wasilah? Sarana. Ya, al-mufidah. Al-mufidah apa artinya, Mas Okasha? Al-mufidah bermanfaat. Sarana yang bermanfaat lil hayati. Hayat artinya apa? Hayat. Maksud kehidupan. As-sa'idah. Apa maksud sama? Senang. Bahagia atau tenang. Berarti ini buku membahas tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk mendatangkan ketenangan hidup. Baik, sekarang kita mengawali untuk membaca mukaddimahnya. Silahkan dibuka di halaman yang pertama. Sudah dibuka semuanya, Mas Anjasyah? Sudah dibuka apa belum? Ya, yeah. Silakan dibaca terlebih dahulu, Mas Abdurrahman, mukaddimah. Mukaddimah. Segala puji hanya bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada beliau, keluarga, dan para sahabat beliau. Nah, beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah mengawali kajian ini atau mengawali buku ini dengan mukaddimah. Dan para ulama kita biasanya kalau menulis buku itu diawali dengan mukaddimah. Ya. Dan mukaddimah itu biasanya paragraf pertamanya adalah segala pujian bagi Allah, alias memuji Allah, kemudian berselawat kepada siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Ya. Kenapa kok para ulama kita kalau nulis buku itu diawali dengan pujian? Dan pujiannya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Tidak seperti orang-orang non-muslim kalau nulis buku. Tidak seperti orang-orang barat kalau nulis buku. Langsung masuk. Awalnya cerita misalnya. Ini kenapa? Ciri khasnya para ulama kaum muslimin itu kalau nulis buku diawali dengan bismillah. Jawabannya karena satu, meneladani Rasulullah SAW. apa maksud sama? Meneladani Rasulullah SAW, alias nyontoh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau ceramah itu diawali dengan memuji Allah. Ya, kalau nulis surat diawali dengan menyebut asma Allah SWT. Ini sebab yang pertama, karena meneladani siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua, agar kita ingat kepada Allah. Apa? Agar kita ingat kepada Allah. Coba diulangi Mas Abdurrahman, yang pertama apa? Yang pertama memuji. Kenapa kita mengawali dengan pujian kepada Allah? Karena yang tadi apa tadi? Yang meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua, Mas Kasha, mengingat Allah. Kenapa kita harus ingat Allah? Karena Allah Azza wa Jalla yang telah membantu kita semua. Orang bisa nulis, ini kan tulisannya. Orang bisa nulis itu karena apa? Karena dibantu sama Allah. Maka kita harus ingat Allah. Sekarang misalnya kita hadir pengajian. Kita hadir apa? Pengajian. Kenapa kita bisa hadir di sini? Karena Allah. Karena dibantu sama Allah SWT. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita bisa duduk di sini. Coba sekarang perhatikan. Apa tadi enggak dengar ada jedar, jedar, jedar, jedar? Apa itu? Petir. Hah? Petir? Mercon. Mercon. Ya. Banyak anak-anak yang pagi-pagi seperti ini, waktunya untuk berzikir, waktunya untuk belajar, malah sibuk mainan mercon. Entah sudah subuhan atau belum. Ya. Alhamdulillah kalau sudah apa? Subuhan. Ya. Kita bisa seperti ini, duduk mau duduk di sini, kemudian megang buku, kemudian baca buku, dengerin pengajian. Itu karena bantuan dari Allah. Bukan karena, oh kita ini hebat, anaknya ustaz. Bukan. Tapi kita bisa duduk di sinilah karena pertolongan dari siapa? Dari Allah SWT. Bukan dari kekuatan pribadi kita. Makanya kita mengingat Allah. Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Inilah syahadat. Inilah apa? Syahadat. Setelah kita bersyahadat, kita juga bersyahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya kita melanjutkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat, dua sejoli. Dua sejoli. Rukun Islam yang keberapa, Mas Anjasyah? Yang pertama. Setelah itu baru kemudian bersolawat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bersolawat? Bersolawat itu mendoakan. Kenapa kita doakan Rasulullah SAW? Maksud sama? Kenapa kita doakan Rasulullah SAW? Karena kita sayang. Karena kita sayang. Kenapa kita sayang, Mas Suka, kepada Rasul? Karena yang membuat sayang. Iya, karena jasa Rasulullah sangat besar. Sehingga apa kata para ulama kita, jasa Rasulullah SAW kepada kita itu lebih besar daripada jasa orang tua kepada kita. Apa? Maksud sama? Kepada kita. Padahal orang tua kita itu jasanya sangat besar. Yang melahirkan kita dengan izin Allah SWT, yang mendidik kita, yang merawat kita, itu kan orang tua kita. Tapi kata para ulama kita, jasa Rasulullah SAW lebih besar. Kenapa? Karena orang tua kita jasanya banyak yang terkait dengan urusan duniawi. Sedangkan Rasulullah SAW jasanya terkait dengan urusan apa? Ukhrawi. Sekarang saya tanya, Mas Anjasyah, urusan duniawi sama ukhrawi lebih penting mana? Ukhrawi. Karena kita di dunia cuma beberapa puluh tahun. Di akhirat berapa tahun, Mas Abdurrahman? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Yang menunjukkan kita jalan yang benar di akhirat adalah Rasulullah SAW. Berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mengingat Rasulullah SAW. Jadi yang namanya buku, yang namanya ceramah, itu seyogianya diawali dengan apa tadi? Pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuka, lanjut. Amma ba'du. Amma ba'du. Ketenangan hati atau kebahagiaan hidup dan hilangnya rasa gundah adalah impian setiap orang. Dengan kondisi batin seperti itu, itulah kehidupan rasa damai, perasaan senang dan tenteram akan dapat dicapai. Yeah. Ketenangan hati, amma ba'du. Baru setelah mengawali dengan pujian kepada Allah dan salat kepada Rasulullah SAW, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan apa yang akan dibahas dalam buku ini. Jadi setelah memuji Allah, bersolat kepada Rasul, baru kemudian dibahas. Apa sih yang akan dibahas di sini? Beliau mengatakan ketenangan hati, kebahagiaan hidup, dan hilangnya rasa gundah adalah impian setiap orang. Impian setiap orang. Orang Islam atau semua orang? Semua orang. Semua orang. Orang yang rajin sholat atau yang gak sholat? Semua. Anak yang soleh atau anak yang tidak soleh? Semuanya. Semuanya mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan kondisi batin seperti itu, kehidupan akan terasa damai, akan senang dan tenteram. Jadi maling pun mencari apa? Ketenangan. Orang yang tidak sholat pun mencari ketenangan. Orang yang mabok, minum-minuman keras juga mencari ketenangan. Orang yang judi, mencari ketenangan. Orang yang pergi ke masjid, mencari ketenangan. Orang yang ngaji, mencari ketenangan. Semuanya mencari ketenangan. Cuman caranya berbeda-beda. Ada yang caranya benar, ada yang caranya salah. Ya, dan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla akan berusaha untuk mencari cara yang benar untuk mencapai kebahagiaan itu bagaimana. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Coba kita ulangi. Jadi penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memulai dengan apa maksud sama? Mukaddimah memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mas Abdurrahman, kenapa kita memuji Allah? Satu, di awal kajian kenapa kita memuji Allah? Karena untuk meneladani Rasulullah. Bagus. Yang pertama meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua? Untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Kenapa kita mengingat Allah, Mas Ukasyah? Karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Terus kenapa kita bersolat kepada Rasul SAW? Karena Rasul SAW jasanya sangat besar. Lebih besar mana mas jasa antara jasanya Rasul dengan jasanya orang tua? Rasul. Kenapa Mas Abdurrahman? Karena Rasul menunjukkan kebenaran. Urusan akhirat lebih istimewa daripada urusan dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Pada pertanyaan anak-anak? Ya. Baik. Besok siap-siap ya untuk mengulangi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.